السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maaf yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita daripada tiada, kemudian memberikan kita hidayahnya dan juga memelihara kita di dalam iman dan Islam. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini, insyaAllah. Kita teruskan kajian kita dalam persediaan menghadapi bulan Ramadan Al-Karim. Dan alhamdulillah, setelah kita menerangkan tentang fadilat bulan Ramadan dan juga yang berkaitan dengan ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam bulan Ramadan, iaitu berpuasa, maka kita teruskan dalam membahaskan perkara yang diwajibkan ataupun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Telah kita terangkan bahawa bulan Ramadan juga disebutkan bulan saum atau bulan siam, syahru siam, iaitu bulan puasa. Dan kita telah terangkan bagaimanakah atau bilakah umat Islam ini memulakan puasa mereka, iaitu dengan ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Ini telah kita terangkan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ringkasnya, Rasulullah sallallahu meletakkan hukum berpuasa itu dengan penglihatan anak bulan. Dan telah juga kita terangkan bahawa jika kita cuba melihat anak bulan tetapi kita tidak dapat melihatnya, maka apakah yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan? Maka untuk sunnah Rasulullah SAW, maka kita jangan puasa esoknya. Jangan kita sangkakan bahawa mungkin ada anak bulan tapi tak nampak disebabkan cuaca mendung dan sebagainya. Tetapi kita genapkanlah bulan Syaban itu 30 hari. Kemudian lusanya baru kita puasa Ramadan. Dan kalau seseorang itu berpuasa juga pada malam yang diragukan sama ada di bulan Ramadan atau belum lagi, maka terdapat sebuah hadis daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, yakni sama ada dah masuk Ramadan ataupun belum, maka sesungguhnya dia telah ingkar terhadap Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Beliau mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Al-Qasim. Tapi anak-anak lelaki-lelaki Rasulullah SAW semuanya tidak panjang hayatnya. Ini demikianlah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada nabinya Muhammad SAW, mempunyai, jadi dilahirkan untuknya anak lelaki-lelaki. Tetapi anak lelaki-lelakinya semua tidak panjang umurnya. Dan kita tahu bahawa terdapat hikmah yang besar di sebalik perkara tersebut, iaitu supaya tidak terjadi pergelutan atau kerubutan terhadap pimpinan kenabian selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti orang akan mengambil anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinlah, khalifahlah, ataupun lebih dahsyat lagi menjadi Nabi selepas Rasulullah SAW. Ya, jadi memang ditutup pintu fitnah ini, alhamdulillah. Nabi SAW ada anak perempuan berapa orang, ada anak lelaki, tetapi semuanya mati waktu mereka kecil lagi. Dan Rasulullah SAW, Nabi Allah telah diterangkan oleh Allah SWT sebagai seorang yang bukan bapa kepada anak lelaki daripada kamu, tetapi dia hanyalah Rasulullah dan sekaligus adalah penutup al-Nabiyyin, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima." Maksudnya, tidaklah Muhammad itu bapa kepada anak lelaki, kepada anak lelaki-lelaki kamu, tapi dia hanyalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan cukuplah dan adalah Allah mengetahui terhadap setiap sesuatu. Satu perkara yang penting, tidak ada nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak ada nabi lagi lepas Rasulullah sallallahu? Sebab syariat Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini telah lengkap dengan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan utusan Rasulullah sallallahu diturunkan kitab yang maha besar iaitu Al-Quran Al-Karim yang memansuhkan syariat-syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Baik. Jadi itulah laqab atau kunya untuk Rasulullah sallallahu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkuasa itu satu perkara yang baik. Tapi berkuasa bukan ikut sunnah nabi, dia jadi maksiat. Bukan kerana kuasanya, tetapi cara dia tak betul. Kita akan dapat dalam berbagai ibadat kita. Solat tu baik. Solat tu dapat pahala mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebesar-besar amalan yang kita boleh lakukan adalah banyakkan sujud, banyakkan solat. Mungkin kita boleh bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh tak kita tambah bilangan maghrib? 3 tak cukup jadi 4. Kenapa tak boleh? Takkan kita solat pun kena azab? Kita solat pun berdosa? Ya, kita bukan pasal solat tu awak berdosa, tapi pasal kesalahan awak terhadap sunnah Rasulullah sallallahu, awak tak ikut sunnah dia. Itu yang buat kamu berdosa. Jadi demikian juga puasa pada hari yang diragukan, yang di mana kita tak dapat nampak anak bulan kerana sebab-sebab kita tak nampak kerana apa ni, mendung dan hujan dan asap gerbu dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram daripada hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i, dan ia disebutkan oleh Imam Bukhari juga dalam sahihnya tetapi secara ta'liq. Dan kita pergi kepada perkara berikutnya, iaitu kata pengarang kitab, kita pakai kitab sebenarnya tapi kitab ni tak ada pada tuan-tuan. Kitab ni adalah kitab Majalis Ramadan karangan Syekh Muhammad bin Uthaymin rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang besar yang telah meninggal dunia kurang 7 tahun dahulu. Dalam kitab ini dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk hamba-hambanya ibadat-ibadat dan mempelbagaikan untuk mereka, yakni ibadat-ibadat ini. Jadi ibadat memang disyariatkan oleh Allah SWT, tetapi apakah satu jenis ibadat saja yang disyariatkan oleh Allah SWT? Solat saja ke? Ataupun puasa saja ke? Kita dapati syariat kita, yakni dalam syariat kita, ibadat-ibadatnya berbagai. Nah, ada banyak varietinya, macam-macam jenis. Dan itu sebenarnya punya hikmah yang amat besar. Maka antara yang ditukil oleh ulama, liyakhudhu min kulli naw'in minha binasib, supaya mereka ni apa-apa Allah SWT mengambil daripada ibadat-ibadat yang berbeza ini sebahagian daripadanya, supaya mereka tidak bosan dengan melakukan ibadat yang satu saja lalu mereka meninggalkan amalan yang satu tu. Kerana apa? Kerana lama-lama malas dan bosan. Kalau buat satu perkara saja, tak ada ibadat lain, maka apa akan berlaku? Akan rasa bosan. Itu fitrah manusia. Maka bagi orang mungkin sedikit saja yang dirahmati Allah SWT, tapi tidak, ibadat kita berbagai-bagai. Maka kita kalau meninggalkan ibadat yang satu saja, maka apa yang akan berlaku? Dan itu sahaja ibadat yang kita boleh lakukan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan, bila kita tinggalkan, kita akan celaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan di antara ibadat-ibadat yang berbagai-bagai itu ada yang fardu. Tidak boleh dikurangkan sedikit pun daripada, tidak boleh dicacatkan ibadat-ibadat yang fardu. Dan terdapat di dalam ibadat-ibadat tersebut nawafil, iaitu yang sunat-sunat, di mana dengan kita melaksanakannya maka akan bertambahlah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih sempurnalah ibadat kita secara keseluruhan. Dan yang antaranya adalah as-salat. Allah SWT melambatkan salat. Ada sambal hambanya 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi pahalanya bukan 5 pahala, tetapi adalah 50 pahala di dalam Al-Mizan. Dan Allah SWT telah menggalakkan untuk kita menambahkan ibadat-ibadat sunat, yaitu solat-solat sunat, supaya dia menyempurnakan fardu-fardu ini. Dan supaya dia menyempurnakan atau menambahkan takarrub kita kepada Allah SWT dengan kita melaksanakan ibadat-ibadat sunat. Kita dapati kita ada sunat solat-solat fardu 5 waktu, dan kita ada solat-solat sunat yang mengiringinya. Dan ini kita namakan solat apa? Solat tarawatib. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat lagi selepasnya, dan 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Bukan maksudnya itu saja, itulah yang sunnah mu'akkad yang namakan rawatib, dan mengikuti solat. Kalau macam tadi sebelum maghrib tadi, ada juga solat sunat 2 rakaat, tapi itu tak dinamakan rawatib yang mu'akkad. Ini dipelihara oleh Rasulullah SAW, tapi ia dibolehkan, disunatkan, tapi bawa sikit kepentingannya. Kerana Rasulullah SAW telah mengatakan bersabda, di antara 2 azan itu ada solat. Antara 2 azan ada solat. Tentulah bukan antara zuhur dengan asar ada solat lagi satu. Tetapi maksudnya 2 azan ini antara azan dan iqamat. Kerana iqamat juga adalah azan. Ada solat ini, ada solat sunat. Jadi lepas azan saja ada solat sunat. Itu maksudnya. Okay. Dan para sahabat biasa melakukan solat sunat maghrib 2 rakaat. Para sahabat kalau lepas azan dia mereka sibuk pergi ke tiam-tiam dan solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Biasa ni. Kalau tak tahu kadang-kadang tempat bagian masjid dia nak cepat kan, nak solat maghrib cepat. Tapi sebenarnya dia ada satu sunat. Tetapi ada lagi solat-solat lain. Selain daripada solat rawatib, ada solat malam yang Allah SWT akan memuji orang yang mengerjakannya. Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَمِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dan mereka yang bermalam, yakni berjaga malam untuk Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan berdiri. Kenapa mereka sujud dan berdiri? Mungkin dalam solat, itu solat malam. Di dalam banyak-banyak solat, Allah SWT puji, lebihkan, khususkan, sangat suka solat malam berbanding dengan solat siang. Dan firman Allah SWT dalam surah Sajdah, تَتَجَبَّ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maksudnya ada mereka ni, Allah SWT, mereka merenggangkan badan-badan mereka, punggung mereka daripada tempat tidur mereka, yakni pada waktu malam. Kenapa? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, mereka meminta berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan mengharapkan. Jadi ini satu perkara yang kalau kita nak ambil pelajaran, bukan solat-solat saja, tapi dalam solat, dalam ibadat apa, semua dalamnya adalah ada doa. Ada doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak doa pun, kita tengah berdoa. Macam tadi kita solat, saya tak doa pun, misalnya lah orang tu dia tak doa dalam solatnya. Sebenarnya bila kita solat ni, kita dah berdoa. Orang yang azan tadi pun telah berdoa, yang qomat tadi pun telah berdoa. Awak datang ke masjid ni pun awak telah berdoa. Walaupun saya tak ucap pun tengah apa-apa dengan lidah saya, bagaimana boleh begitu? Di sinilah ulama mengatakan bahawa doa ni ada 2 macam. Satu doa masalah, doa kita memang minta Allah berikanlah aku anak lah, sembuhkanlah penyakit aku lah, luruskanlah hidup aku lah, ataupun perbaikilah keadaan aku dan sebagainya, minta petunjuk orang-orang itu semua minta. Ya, ini minta sesuatu, namakan masalah. Masalah itu permintaan, doa permintaan. Ada lagi satu jenis doa yang dinamakan doa ibadat. Doa ibadat. Doa tak minta apa-apa, tetapi dengan kita beribadat, kita sebenarnya tengah meminta sesuatu. Iaitu apabila seorang itu melakukan ibadat, baca Quran ke, azan ke, qamat datang ke masjid ke, mendengar ilmu ke, maka sebenarnya mereka buat apa? Ataupun sebenarnya apa yang mereka katakan dengan lisan hal mereka, keadaan mereka, iaitu ya Allah berikan aku pahala, berikan aku ganjaran daripada amalan ibadat aku ini, walaupun dia tak sama. Sebab itu semua ibadat boleh kita namakannya juga sebagai satu doa. Zikir pun sama. La ilaha illallah, zikir, tetapi disebutkan juga sebagai doa. Sebab itu kata Rasulullah SAW dalam doa Arafah, dia kata doa Arafah, doa yang paling bagus sekali kita baca. Dan dia juga dibaca oleh Nabi-Nabi, aku dan Nabi-Nabi sebelum aku, mereka semua baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana doanya? La ilaha illallah itu pun doa. Sebab di dalamnya ada ibadat. Kita ada meminta sesuatu daripada sebalik doa tersebut ataupun zikir tersebut, iaitu kita minta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila kita berdoa, bila kita meminta beribadah kepada Allah SWT, hendaklah dalam keadaan khauf, takut. Bukan kerana Islam itu agama teror, menakut-nakutkan orang. Tidak. Kita takut pada Allah SWT sebab Allah lah Tuhan yang berhak kita takuti. Sebab kita dah tak takut pada Tuhan, tak takut pada siapa lagi. Tidak. Dan kita takut apa daripada Allah SWT? Kita takut pahalanya, kita takut syurganya, tentu kan? Kita takut akan azabnya, akan kemurkaannya, akan balasannya. Sebab Allah SWT ni apabila kita mengingkarinya, kita keluar daripada peraturan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah SWT akan murka. Sebab itu ada orang-orang yang mahukum bi'alaihi, mereka-mereka yang dimurkai atas Allah, murka atas mereka. Jadi kita kena takut terhadap kemurkaan Allah SWT. Dan juga dosa-dosa yang kita telah lakukan, yang tentu sekali kita telah lakukan. Cuma kita je tak sedar satu hari, semalam, kemarin, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, kan tak ada dosa kita. Jadi kalau besok atau lepas ni kita balik, kita tidur, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis kita. Dan kita belum sempat lagi minta ampun kepada Allah SWT. Mungkin kita tak tahu bahawa rupa-rupanya Allah SWT belum ampunkan lagi. Tak takut kita kan azab Allah SWT. Sebab itulah kita teringat saja kita minta ampun kepada Allah SWT. Dan kalau doa apa-apa kita nak mula kan, dan kalau kita teringat doa, jangan lupa minta yang pertama sekali, minta pengampunan dosa. Bahkan kalau doa yang paling banyak kita boleh jumpa adalah Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita akan jumpa Nabi SAW selalu minta ampun. Dalam Quran juga akan memuji orang-orang yang selalu minta ampun, kerana mereka takut pada Allah SWT. Jadi malam-malam ni, orang-orang ni tinggalkan katil-katil, hilang-hilang mereka yang kumpul. Mereka minta Tuhan mereka dalam keadaan takut watoman, tapi dalam waktu yang sama secara amat berharap, mengharapkan kemuliaan dan rezeki ataupun kurnia Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat luas. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam itu mereka sentiasa mengeluarkan infak, meminta razaqnahum, yang cukup daripada apa yang kami rezeki kepada mereka. Mereka berinfak dan tidak ada satu jiwa pun yang yang disembunyikan untuk mereka, ganjaran yang disembunyikan untuk mereka dan perkara-perkara yang menyenangkan mata, mungkur rati a'in jazaran dimakan mi'amalu, dan itulah balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sebab mereka bila buat amalan ini, solat malam ini, senyap-senyap orang tak nampak, malam-malam tengah malam orang tertidur, maka Allah SWT akan membalas ini. Dan balasan Allah SWT pun sembunyi rahsia. Orang-orang pun tak tahu. Allah SWT kata tak ada satu jiwa pun yang akan tahu ma'ufi adahum untuk rati'an, apa yang telah disiapkan untuk mereka daripada ganjaran yang menangkan hati mereka. Jadi itu memuji akan solat sunat. Dan sabda Nabi SAW, afdalus solati ba'dal fariidah solatul lail. Sebaik-baik solat setelah solat fardu, apa dia? Solat malam. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan Nabi SAW pula bersabda, ayuhan nas, afshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wassallu bil laili wa nasumiyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan dan sambunglah silaturahim, dan solatkan pada waktu malam ketika manusia sedang tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dalam keadaan selamat. Doakan Imam Tirmizi dan dikatakan hasan sahih, dan buatkan oleh Imam Hakim dan dia mensahihkannya. Senang ataupun inilah antara pintu-pintu nak masuk syurga. Kita tahu bahawa pintu syurga lah banyak ke satu? Banyak. Sebab tu tadi kita dengar Imam baca lah, wasifal ladhi hatta qawratuhu bila jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwaabuha, dan di bawah sifat hanya dipandu dari orang-orang yang dulu takut kepada Tuhan mereka ke dalam syurga dalam keadaan berbondong-bondong zumara ramai. Hatta idha ja'uha, hinggalah mereka sampai kepada, tapi belum masuk lagi, yang ini syurga. Waktu tihat abu'a, maka dibuka lah, terbuka lah pintu-pintunya. Abu'a ni plural untuk bab, jadi pintu syurga bab banyak. Waqala lahum khazanatuha salamun alaikum, dan berkata penjaga-penjaga, bukan satu penjaga syurga, banyak penjaga syurga, banyakkan malaikat. Dan mereka akan berkata kepada orang-orang beriman ni yang dulu takut kepada Tuhan mereka, nampak takut kan? Takwa lagi. Salamun alaikum, selamatlah ke atas kamu. Tibatum fadukuluhah talibin, pula baiklah kamu yang ini pada di dunia, maka masuklah ke dalamnya selama-lama. Waktu tadi Nabi SAW kata takulul jannah tabi bisalah, takut kepada Allah SWT lah. Sebab luaskan salam, beri orang makan, lepas tu solat pada waktu malam orang senang tidur, kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Pintu syurga banyak, pintu neraka pun banyak. Tetapi alhamdulillah, Allah SWT telah menjadikan pintu syurga lebih banyak daripada pintu neraka. Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman, kalau untuk neraka ni dia ada 7 pintu, la asba'a abwab likulli babin juz'un maqsum. Neraka ni ada 7 pintu, dan untuk tiap-tiap pintu tu ada bahagian yang telah ditetapkan, telah dibahagikan, mesti akan ada orang masuk neraka 7. Dan dalam hadis Rasulullah SAW telah menerangkan siapa yang setelah berwuduk, kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, sedangkan Muhammadan aku wa rasuluh, maka dia akan masuk surga daripada mana-mana pintu yang pintu surga yang 8 yang diterangkan. Jadi pintu surga dia 8. Dan kenapa dia lebih daripada pintu neraka? Kerana mulia ni surga berbandingkan neraka tidak usah lagi. Jadi untuk budak dia masuk. Jadi jalan menuju surga ni banyak, jalan kebaikan ni banyak. Tapi agama ni, jalan agama ni ada berapa banyak? Jalan agama ni ada satu je. Jangan salah faham. Jangan ingatkan jalan agama ni ada banyak. Mana-mana agama buat masuk, semua boleh masuk surga. Bagaimana yang pernah dikatakan oleh satu orang tu, dia pernah datang Singapura. Ada syur dia pakai siapa besar. Dia kata, agama-agama ni, ni diibaratkan seperti orang-orang yang ada kat dalam satu kotak. Kotak gelap. Tertutup. Ha. Kat luar dia ada cahaya, lampu besar. Cahaya matahari ya kan. Eh? Kemudian orang-orang yang kat dalam lubang tu, dalam kotak tu, dia buat lubang. Dan bila ada lubang-lubang ni, masuklah cahaya tu. Dan setiap daripada orang-orang yang dalam kotak tersebut, dia pergi ikut apa? Cahaya kat mana lubang tu. Semua ikut lubang ni. Kalau ni, cari dia punya lubang ni masuk. Apa maksud dia? Dia nak katakan bahawa semua cahaya, semua agama ni sama je datang daripada kebenaran Allah SWT. Jadi orang Islam, Kristian, Yahudi, apa itu, apa agama lah, Buddha dan sebagainya, semua sebenarnya macam dalam satu kotak, kita black box. Kerana itu semua betul juga. Ini sebab mereka ambil cahaya juga. Semuanya datang daripada Allah SWT. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Jauh-jauh dia datang dari negeri dia, dari Amerika, dia datang Singapura. Ini dulu lah. Kalau tak sebab apa ni. Kemudian rupa-rupa dia dah cerita macam ini. Jadi Islam macam Yahudi tengah mencari-cari cahaya. Macam orang Kristian tengah mencari-cari cahaya. Jadi orang-orang Islam ni macam orang walat baik waktu di alaihi dan doa ni. Ada yang macam itu. Kita pun cari cahaya. Mana boleh. Jadi sepatutnya macam mana? Mereka tu semua kat dalam kotak. Kita tak ada cahaya terus. Tak ada, tak tahu lah. Dan kita kat luar, kita tak ada kat dalam kotak. Kita dapat cahaya yang terang menderang. Rasulullah SAW diibaratkan oleh Allah SWT sebagai sirajan munira. Cahaya yang menerangi, yang panas. Siraj. Hati-hati. Jadi dah agama bukan semua agama sama. Agama yang benar hanya satu. Jalan agama satu saja. Tapi jalan kebaikan dalam agama ni banyak. Kalau kita tengok Al-Quran, banyak betul jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Takdirkan Allah SWT buat baik kepada ibu bapa. Kemudian beri makan pada orang miskin, kepada menjaga anak yatim, macam-macam lagi. Semuanya ini adalah jalan-jalan kebaikan. Kalau dalam Al-Quran ada satu ayat. Ya. Dalam surah Al-Maidah iaitu Allah SWT ini dia memberikan atau memberikan petunjuk subul salam kepada jalan-jalan ya, bukan sabi, tapi subul. Ini jalan-jalan sejahtera, kesejahteraan. Tapi dengan izin Tuhannya. Maksudnya jalan-jalan kebaikan ni banyak. Tapi semuanya di bawah mana? Di bawah agama yang benar. Baik. Balik kita kepada berkenaan dengan solat ini, dengan ibadat-ibadat yang disyariatkan oleh Allah SWT ini, sebab kita nak masuk ke dalam satu solat yang disyariatkan dalam bulan Ramadan, iaitu solat tarawih. Jadi sebelum itu kita ada solat lagi, iaitu solat witir. Juga disyariatkan oleh Allah SWT ini umum dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang paling sedikit adalah satu rakaat dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Dan witir dengan satu rakaat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al." Boleh kita solat witir satu rakaat, tak payah dua campur satu, tak apa. Satu rakaat sudah memadai. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa nak berwitir dengan satu rakaat, maka lakukan Daud dan Nasari. Dan boleh juga kita berikan dengan tiga rakaat. Sebab Nabi SAW telah bersabda, manahabba yukira bidalah. Banyak hal, siapa nak berikan dengan tiga rakaat, kelakutanlah juga daripada Abu Daud dan Nasa'i. Kalau dia ingin menyambung solat witir itu dengan satu salam boleh pun, boleh juga sebab ada riwayat daripada Al-Tahawi bahawa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berwitir dengan tiga rakaat la yusallim illa bi akhirina. Jadi Amirul Mukminin Khalifah Rashidah yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jadi imam. Dia solat witir tiga rakaat straight satu salam. Dia hanya memberi salam pada rakaat yang terakhir. Kalau dia nak solat dua rakaat kemudian dia salam, kemudian dia solat yang ketiga, ini pun boleh biasalah kita lakukan dengan semua orang. Kadang-kadang adalah yang diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Al-Bukhari dan Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW dan kana yusallimu baina raka'atain wa raka'atin fil witri. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasanya memberi salam di antara dua rakaat dan satu rakaat di dalam witir. Dua rakaat salam kemudian satu rakaat lagi satu yang diwitirkan. Dan boleh juga kita nak witir lima rakaat, kita sambung 1, 2, 3, 4, 5 la yajlisu wa la yusallim illa bi akhirihinna. Kita tak duduk melainkan pada rakaat yang terakhir dan rakaat yang kelima. Boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba yutra bi khamsin falyu'min." Siapa nak berwitir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس. Meneruskan witir itu untuk sebanyak 9 rakaat dan tidak kita duduk melainkan pada rakaat yang ke-8. Jadi lambung solat sampai 8 rakaat baru kita duduk. Fayaqra'u tasyahud wa yadu'u. Kemudian dia bertasyahud dan berdoa, kemudian dia berdiri, jangan pergi salam dulu. Wala yusallim fayusalli tasi'ah. Kemudian dia salam rakaat yang ke-9. Kemudian dia tasyahud lagi dan berdoa dan beri salam. Jadi yang ke-9 itu baru tasyahud sekali lagi, tasyahud akhir, kemudian dia beri salam. Jadi ini kaitan untuk witir 9 rakaat. Okay. Kerana terdapat hadis lah, yang penting ni hadis-hadisnya hadis-hadis yang saya riwayat Ahmad, Muslim sebagainya. Dan boleh juga yang terakhir ataupun sebelum terakhir kita solat 11 rakaat. Kalau kita nak salam untuk setiap 2 rakaat, kemudian kita witir dengan 1 rakaat, boleh. Setiap 2 rakaat salam 2 rakaat, salam 2, 4, 6, 8. Lepas tu 10, yang ke-11 itu kita witir dan kita beri salam. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli baina an yaqra min salatil isyari ila al-fajr 11 rak'atan tu yusalli baina kulli rak'atayn wa yutiru bi wahidah. Hadisnya di sanad sahih. Nabi SAW biasa solat di antara selepasnya solat isyak sampailah subuh 11 rakaat, dan dia beri salam di antara 2 rakaat, dan dia berwitir dengan 1 rakaat. Ini diriwayatkan oleh jamaah ramai perawi ataupun kitab-kitab sunnah yang meriwayatkan hadis ini. Jadi wa in ahabba salat arba'an thumma thalathan. Kalau dia nak dia solat 4 rakaat, dan beri salam guna 4 rakaat, beri salam kemudian 3 rakaat sebagai witir. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, biasa Nabi SAW salat 4 rakaat. Maka jangan kau tanya tentang cantiknya dan panjangnya. Kemudian dia solat 4 rakaat, jangan kau tanya tentang cantiknya solat tu dan panjangnya. Kemudian dia solat 3 rakaat. Hadis muttafaqun alaih, 2 Bukhari dan Muslim. 4, 3. Jangan tanya, kenapa jangan tanya tentang cantiknya dan panjangnya? Sebab memang cantik. Dan jangan tanya tentang panjangnya, 4 rakaat, 3 rakaat ni, sebab memang panjang. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi bukan dia buat kat masjid itu dia buat kat rumah. Kalau kamu buat macam itu kat masjid, habislah orang lari . 4 rakaat, 2 rakaat dan panjang-panjang satu muka surat dia. Dalam Al-Quran, satu-satu dah tak boleh tahan. Ini daripada isyak sampai subuh dah gila kosong saja. Dengan imam agaknya dengan bilal. Baik, ada pun kerangan witir tadi, iaitu menyambung witir itu terus 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Innama yakunu idza shalla wahdahu. Biasa Nabi SAW buat gini cuma bila dia solat sendirian. Jangan buat kalau jadi imam, kita pula buat macam tu. Kita 5 kali witir terus saja, 7 kali terus, 9 terus contohnya. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila beliau bersendirian. Atau di jama'ah bin Mahsuri, ataupun dengan jama'ah yang kecil lah, yang tertentu, yang inginkan seperti itu. Jadi jangan buat untuk orang awak, kerana yang demikian itu lebih mudah untuk jemaah. Kalau kita buat dua-dua lebih mudah untuk jemaah. Dan Nabi SAW telah menasihatkan, ayyukum amman nas fal yujis fa inna min waraihil kabira wa ta'ifa wa dal hajah. Seseorang daripada kamu apabila mengimami manusia, maka hendaklah dia panjang-panjang ke pilihan dia. Fal yujis, hendaklah dia ringkaskan. Kerana sesungguhnya di belakangnya ada orang yang tua, ada yang lemah, do'i, ada yang mempunyai keperluan. Ada keperluan nak balik rumah dan sebagainya. Jadi jangan panjang-panjang sangat sampai menyusahkan mereka. Dan dalam lafaz lain, fa'idha salla wahdahu falyusalli kaifa yasha. Tapi kalau dia solat sendirian, maka solatlah sebagaimana, macam mana yang dia kehendaki. Nak solat panjang-panjang, nak solat 10 pej, 20 pej, 1 juzuk, 2 juzuk sekali dia lah kalau dia mampu. Kalau dia mampu. Tapi kalau dia jadi imam untuk orang lain, jangan panjang-panjang. Nanti kita terangkan panjang tu macam mana. Nah, orang yang panjang tu, baca surah Al-A'la dah panjang. Nah, surah Jumaat panjang dah sangat. Kena potong dua lagi. Baik. Dan Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan bahawa dia berbeza dengan sahabat-sahabatnya dengan kaitiat-kaitiat yang tadi kita baca tadi, iaitu terus saja 5 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat. Tetapi hanyalah Nabi SAW diriwayatkan melakukan demikian dalam solatnya bersendirian. Dan solat malam di dalam bulan Ramadan mempunyai fadilat dan kelebihan yang tidak terdapat pada lain-lain malam selain dari bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW telah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa tatakun alayhi." Maksudnya, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, saya akan diampunkan untuknya apa-apa yang telah lalu daripada dosa-dosa. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu dalil bahawa solat malam bulan Ramadan tak sama dengan solat malam selain Ramadan. Karena dekat sini ada apa? Ada man qama Ramadan. Siapa yang mendirikan Ramadan. Dia lain sikit. Dan fadilat dia lain. Iaitu diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Itu yang paling kita kehendaki sekali. Iaitu diampunkan dosa kita. Apa lagi yang kita nak? Sebelum diampunkan dosa orang lain, kita ada dosa dulu dia nak diampunkan. Kemudian sebelum amalan-amalan kita diterima, kita nak dosa-dosa kita diampunkan dahulu. Betulah mungkin diterimakan amalan-amalan kita yang lain. Sebab kalau kita mempunyai amalan-amalan diterima oleh Allah SWT, itu dosa-dosa banyak lagi tak diampunkan, kita akan diazab juga. Jadi yang kita minta kepada Allah SWT selalu adalah supaya Allah SWT mengampunkan kita. Jadi dengan kita mendirikan Ramadan, malam Ramadan, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan terhadap pahala Allah SWT, syurga Allah SWT dan apa yang ada dalam syurga, nikmat-nikmat yang telinga tidak pernah mendengar, yang mata tidak pernah melihat, hati tak pernah terlintas macam mana nikmat-nikmat dalam syurga. Kalau ada terlintas semuanya salah, semuanya tak sama. Kita cuma dengar apa yang Allah SWT khabarkan saja tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Ada buah-buahan begitu, ada sungai-sungai begini, ada khadam-khadamnya, apa yang dikendaki oleh syurga mereka dapat, ada bejana-bejana syurga dan macam-macam lagi. Ada sungai syurga je, ada macam-macam sungai syurga, daripada susu, daripada madu, daripada arak. Yang siapa minumnya tak mabuk. Kalau arak kat dunia orang minum mabuk dan jadi jahat. The root of all evil, kata orang putih, punca segala kejahatan. Kajian tu banyak mengatakan bahawa arak lah punca kejahatan. Banyak orang yang buat maksiat atau buat jinayah biasanya atas pengaruh benda-benda yang memabukkan. Dadak pun sama juga, arak pun sama juga. Kalau dia tak minum arak, lagi dia tak mabuk, biasanya dia tak berani nak buat jinayah besar-besar. Kalau bagaimana pun, bila kita orang-orang yang beriman takut pada Allah SWT, Allah SWT haramkan arak, okey, kita tak minum, kita tak beli, kita tak advertise pun arak tu dekat baju kita, ataupun kat teksi kita, ataupun kat bas kita, ataupun kat mana-mana. Kita tak nak ada kena-kena dengan syarikat-syarikat arak untuk tak boleh pun. Syarikat Arab, syarikat Yudi, semua kita kena boikot. Itu menunjukkan keimanan kita. Kalau mereka nak derma kat masjid pun, kita tak nak terima duit apa? Duit untung Arab, untung Toto, Singapore Sweet dan Rotary dan sebagainya. Semua kalau dia nak derma madrasah, kita kata tak nak. Ataupun masjid, kita kata tak mau. Kita tak nak ada kena-kena. Kalau kita terus menerus sampai macam tu, sampai kita mati, Allah SWT akan beri kita minum arak. Tapi bukan arak yang mana. Arak ni sedap. Arak nikmat. Yang kita minum di dalam syurga. La yusadda'una anha walalim walayin sifur. Kita tak mabuk, sedap. Dan kita tak hayal bila minum arak. Macam kat dunia. Tapi dah air nikmat. Baik. Jadi kata Nabi SAW dengan penuh keimanan, bila kita jadikan solat malam itu adalah iman pada Allah SWT dan beriman terhadap apa yang Allah SWT siapkan daripada ganjaran untuk orang-orang yang mendirikan solat malam dalam bulan Ramadan. Dan makna sabda Nabi SAW, ihtisaban, mengharapkan pahala, iaitu mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan dia solat malam, solat tarawih bersama-sama kat masjid tu semuanya kerana nak tunjuk-tunjuk orang dia pun solat tarawih juga. Dia pun tak miss. Ataupun sum'ah supaya orang puji dia, ataupun untuk mendapatkan rezeki. Ada orang pergi solat tarawih dapat duit, ataupun nak dapatkan nama dan kedudukan. Tapi bersih dan suci kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia dapat dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan qiyam Ramadan itu termasuklah solat pada awal malam dan akhir malam. Tak mestinya qiyam Ramadan itu pada akhir malam aja, ataupun lepas bangun tidur je. Termasuk qiyam Ramadan adalah solat pada awal malam. Bagaimana kita lakukan solat tarawih? Dan tarawih itu termasuk qiyam Ramadan. Jadi kalau kita dah faham ni, maka hendaklah kita berusaha untuk mengerjakan solat tarawih. Dan kita memelihara solat tarawih, kita belajar hukum-hukum solat tarawih, sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW solat tarawih? Baik. Dan kenapa kita lakukan demikian lebih daripada bulan-bulan lain? Sebab ia berlaku dalam bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu tak banyak bilangan harinya, hanya 30 malam saja. Jadi kalau seorang hamba itu yang berakal mengejar ataupun mengambil peluang yang terdapat dalam bulan Ramadan dengan satu amalan ini saja, maka tentulah dia akan berjaya. Dan ada pun tentang solat tarawih itu, kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu artinya rehat-rehat, kerana manusia ini orang ramai, kan yutiluna jidda. Zaman salafus soleh, zaman sahabat, zaman Nabi SAW, mereka bila solat tarawih, mereka panjang-panjangkan solat tarawih. Jidda sangat panjang. Sehinggakan apabila mereka telah solat 4 rakaat, mereka rehat istirahu qalilan. Mereka rehat sekejap. Kalau tak rehat pun berat. Itu dia. Itu baru permulaan ya. Dan Nabi SAW biasanya solat tarawih. Dan Nabi SAW lah orang yang mula-mula sekali mensyariatkan, mensunnahkan solat tarawih ini berjamaah dalam masjid. Bukan Umar bin Khattab. Berayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang syariatkan, yang sunnahkan tarawih ini dalam masjid. Yang sebenarnya yang mula-mula mensyariatkan, mensunnahkan tarawih dalam masjid adalah Rasulullah SAW sendiri. Kemudian Nabi SAW tinggalkan solat tarawih. Kenapa Nabi SAW dah solat tarawih dalam masjid berjamaah, Nabi SAW tinggalkan? Kerana dia takut solat tarawih ini diwajibkan atas umatnya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW telah solat dalam masjid pada satu malam dan orang ramai solat dengan solatnya. Kemudian malam yang esoknya dia solat lagi, makin ramai orang. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiga ataupun yang keempat, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasangan tak keluar. Semua dah ramai. Kemudian pada esok paginya Rasulullah SAW bersabda, aku telah melihat apa yang kamu lakukan, kamu kumpul nak solat dengan aku. Falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum. Aku tidaklah ada yang menghalang aku dari keluar kepada kamu untuk solat, illa inni khashitu an tuqada alaikum. Melainkan aku takut diwajibkan tarawih ini ke atas kamu. Jadi demikianlah tentang solat tarawih, sejarah solat tarawih. InsyaAllah apa kita dengar setakat ini bermanfaat. Saya akan sambung selepas salat isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.